Anda harus otentik dan berdaulat atas dirimu sendiri. Dadang itu tuh sangat berdaulat sama dirinya. Saat orang pertama yang berani menyebut dirinya kafir terang-terangan, saya kafir insya Allah, dia bilang gitu. Kafir kok insya Allah. Demi Allah saya kafir. Coba, itu kan satu jenis makanan baru yang membingungkan orang. Kan begitu. Tapi dia berani. Tidak penting benar atau tidak. Perkara dia masuk surga atau neraka emang urusan lo. Kan begitu. Kan nanti penjuriannya ntar di sana, kita enggak tahu. Kita enggak tahu gitu loh. Kalau saya intinya sederhana, semua Anda yang muslim, saya mohon kepada Allah untuk memberi surga yang tinggi dan cemerlang. Untuk Anda yang belum muslim, saya doakan Anda diampuni Allah kalau itu kesalahan dan Anda akan tetap didapatkan surga. Semua manusia saya doakan disayang Allah, diampuni Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Gitu ya. Musik itu haram. Karena kalau Anda masuk neraka, mungkin enggak Anda dengerin musik. Bayangin Anda disiksa terus dengerin, musiknya enggak jalan. Jadi orang yang akan masuk neraka itu berlatih untuk mengharamkan musik. Karena enggak mungkin dia mendengarkan musik di neraka. Karena kalau Anda masuk neraka, piye carane? Wong lurok-loro untue enggak bisa menikmati musik ya. Apalagi di setrika pakai bulldozer api itu. Terus bayangin, apa? Kita sedang disiksa, apa, oleh, terus pokoknya disiksa di neraka itu, terus ada lagu, apa, Suketeki misalnya gitu, ya enggak bisa, jarang goyang, pasti kita enggak bisa menikmati. Teman sekalian, saya tidak sedang mengecam siapa-siapa, semua orang ya yang berpendapat berbeda-beda, itu tidak salah, dia punya pendapat musik haram, tidak salah. Dan itu bukan urusan dia dengan kita sebenarnya. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi saya berhusnudzon, mereka yang melarang musik, mereka yang menganggap musik itu haram, yang menganggap solawat itu bid'ah dan seterusnya, itu karena cinta mereka kepada kita, mereka itu khawatir kita masuk neraka, mereka melindungi kita semua. Gitu loh, kalau saya, gitu loh. Jadi saya berterima kasih atas perlindungan itu. Gitu. Cuman saya pendapatnya berbeda dan saya tidak ngomong sama dia bedanya. Kalau dia ngomong sama saya kan gitu. Jadi kita berpendapat apa-apa, enggak apa-apa. Cuman belum tentu baik untuk kamu omongkan ke orang. Masa Fahmi kawin sama cewek yang saya enggak setuju, saya terus datang ke perkenan. Mikami gimana sih kamu cari cewek? Goblok kamu. Masa begitu? Gitu loh. Kan harus ada sesuatu yang sebaiknya tidak kita omongkan, gitu loh. Jadi kita ini keluarnya bukan kebenaran tapi kebijaksanaan untuk penyeimbangan.